Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini. Dan kita insyaallah memasuki kitabus shalah, pembahasan baru yaitu yang terkait segala sesuatu tentang salat. Segala sesuatu tentang sholat, baik dari waktu-waktunya, baik nanti sebelum sholatnya, termasuk di situ ada adzan, baik juga nanti sholat-sholatnya, sholat yang wajib, sholat yang nafilah. Maka ini semuanya akan dibahas oleh penulis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengkajinya. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kita mulai. Berkata penulis rahimahullahu taala, kitabus shalah, yaitu kitab yang terkait tentang permasalahan salat. Salat secara definisi, secara syariat, dia itu adalah rangkaian gerakan dan ucapan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ini secara definisinya. Baik, qal musannif rahimahullah taala, tajibul khamsu ala kulli muslimin mukallafin illa haidan wa nufasa. Salat lima waktu wajib hukumnya atas setiap muslim mukallaf, kecuali wanita yang sedang haid atau nifas. Jadi di sini ada yang namanya syarat wajibnya salat. Syarat wajib bagi seseorang seseorang untuk melaksanakan sholat lima waktu tentunya. Siapa itu? Syaratnya itu ada tiga. Yang pertama, kata penulis rahimahullah ta'ala, muslim. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu akil balig. Akil balig gitulah. Kalau misalnya bahasa kita itu akil balig. Dan yang ketiga terakhir adalah tidak haid atau nifas. Kapan seseorang, siapapun dia, memenuhi tiga syarat ini, dia orang Islam, muslim, dia itu mukallaf, akil balig. Akil faham ya, artinya bukan orang gila. Baligh artinya sudah baligh. Kalau dikombain, digabung, maka akil baligh sebutannya itu adalah mukallaf. Dia muslim, bukan orang kafir. Mukallaf, akil baligh. Dan dia tidak haid atau nifas, maka melaksanakan sholat lima waktu hukumnya wajib bagi dia. Wajib bagi dia. Kalau misalnya ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka gak wajib buat dia. Misalnya orang kafir, gak wajib untuk melaksanakan sholat. Gak wajib untuk melaksanakan sholat. Sehingga nanti kalau misalnya orang kafir masuk Islam, sholat-sholat yang dahulu dia udah pernah tinggalkan, dia gak qadha. Dia gak qadha. Udah lewat udah. Gak perlu dihitung berapa tahun terus diqadha, enggak. Karena udah lewat. Yang udah lewat, sesuatu yang bukan wajib, maka gak perlu lagi ditunaikan. Tapi kalau misalnya dia kafir sampai mati bertemu Allah Subhanahu wa taala, walaupun enggak wajib ditunaikan, tapi dia tetap mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadz billah. Baik, jadi pertama muslim, mukallaf, dan juga tidak haid atau nifas. Kalau misalnya haid atau nifas, maka orang tersebut juga tidak wajib untuk salat. Kemudian setelah itu kata penulis rahimahullah ta'ala, wala tasihhu min majnunin. Dan sholat lima waktu yang ditunaikan oleh orang gila atau siapa, wala saghirin ghairi mumayyizin. Jadi tidak sah. Artinya maksudnya tidak sah adalah, ah saya pengen sholat nih, pengen sholat, tapi kalau misalnya ditemukan yang seperti ini, maka walaupun dia sholat, maka hukum sholatnya itu tidak sah. Yang pertama itu adalah dari orang majnun, dari orang gila atau hilang akal, gak bisa berpikir. Jadi kalau orang gila walaupun dia mau sholat, maka sholatnya gak sah, gak terhitung. Yang kedua adalah dari anak kecil. Dari anak kecil, semua anak kecil gak sah sholatnya. Ntar dulu, anak kecil yang sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu sudah bisa membedakan, sudah faham, dia ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang betul, mana yang salah secara umum. Artinya ini orang sudah memiliki kemampuan untuk membedakan. Nah ini yang dibilang anak kecil sudah mumayyiz. Umurnya berapa biasanya? Maka para ulama bilang umur anak yang mumayyiz itu adalah 7 tahun. Jadi kalau misalnya yang belum mumayyiz, afwan. Jadi kalau misalnya ada orang gila, dia sholat, gak sah sholatnya. Kalau misalnya ada anak kecil, misalnya si Sahal sholat, gak sah sholatnya. Kasihan si Sahal, biarin aja emang kayak gitu aturannya. Gak sah dia sholatnya. Kenapa? Karena belum 7 tahun. Tapi kalau sudah 7 tahun, wajib apa enggak? Anak kecil sudah 7 tahun, wajib apa enggak? Muslim enggak? Muslim. Haid atau nifas? Enggak. Mukallaf enggak? Dilihat, akil enggak dia? Akil. Punya akal, dia bukan orang gila. Balik atau enggak? Belum balik. Jadi wajib atau enggak? Enggak wajib. Anak kecil yang sudah mumayyiz, umur 7 tahun, tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau dia mau sholat, sah enggak? Sah. Gitu sih, iya. Anak kecil walaupun gak wajib, tapi kalau dia udah 7 tahun, udah tamyiz 7 tahun atau lebih, maka walaupun gak wajib untuk sholat, tetapi kalau dia mau sholat, sah sholatnya. Jadi anak kecil gak wajib. Tapi bagi orang tuanya, untuk nyuruh anak kecil sholat, wajib hukumnya. Makanya di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa ada waliyi amruhu biha lisada. Anaknya sih emang belum wajib untuk sholat, tapi orang tuanya wajib untuk nyuruh anaknya sholat ketika apa? Ketika umurnya sudah 7 tahun. Jadi kalau ada anak-anak yang 7 tahun, wajib bagi siapa? Bagi walinya. Kalau di sini berarti Bu Evi. Kalau ada umur yang 7 tahun, berarti Bu Evi wajib nyuruh untuk sholat. Anak kecilnya kadang-kadang berkelit kan, ah buat anak kan belum wajib Bu. Tetap aja, Bu Evi tetap harus nyuruh anak tersebut untuk sholat. Dan hukumnya itu adalah wajib. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, وَضَرْبُهُ عَلَى تَرْكِهَا لِأَشْرِ. Dan kalau dia udah 10 tahun, ini anak, walaupun belum wajib, taruh dia misalnya belum balik gitu ya, walaupun dia belum wajib, tapi kalau ini anak 10 tahun ini udah males sholat, dia gak mau sholat, maka bagi walinya, yaitu orang tuanya ataupun wali santrinya atau wali anak-anak di sini, maka dia dipukul. Ya tentunya dipukul ini pukulan pendidikan, bukan digebukin ya. Awas. Dipukul dalam rangka untuk mendidik, bukan untuk nyiksa, bukan untuk apalagi pelampiasan hawa nafsu. Udah gemes anak dari, enggak boleh. Baik. Selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yahrumu ta'khiruha ila waqti ad-darurah. Salat 5 waktu. Ya tentunya kalau mau dilaksanakan itu pasti ada waktu-waktunya. Dan ini udah kita bahas ya, pas pelajaran apa sih? Waktu sholat itu ada sholat waktu boleh milih sama waktu darurat. Ala kulli hal, lupa ana. Jadi sholat itu memiliki waktu-waktu. Ada yang namanya waktu boleh milih. Boleh memilih. Biasanya kalau bahasa Arabnya itu adalah waktu ikhtiari, waktu ikhtiar, boleh milih. Sama waktu darurat. Waktu darurat adalah waktu yang enggak boleh nyampe di sini dia sholat kecuali dalam keadaan darurat. Waktu yang enggak boleh ditunda sampai sini kecuali dalam keadaan darurat. Menunda sholat sampai masuk waktu darurat, maka hukumnya kata penulis di sini adalah haram. Haram hukumnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menunda sholatnya, nanti aja, sampai masuk waktu darurat, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat, dan walaupun dia udah melaksanakan sholat, tapi tetap dapat dosa. Dosanya dari apa? Dosanya dari nunda sholat sampai masuk waktu darurat. Contoh, waktu darurat dulu ya kita tentuin. Waktu darurat itu cuma ada pada dua sholat, yaitu yang pertama itu sholat asar, yang kedua itu adalah sholat isya. Sholat subuh gak ada waktu darurat. Sholat zuhur gak ada waktu darurat. Sama sholat maghrib juga gak ada waktu darurat. Cuma asar sama isya. Kapan itu waktu daruratnya? Waktu daruratnya kalau sholat asar itu biasanya ketika matahari udah mulai menguning. Kalau misalnya ukuran bayangan itu udah dua kali, maka itu udah masuk waktu darurat. Kalau misalnya isya, waktu daruratnya itu adalah sampai tengah malam, jam 12. Ada yang juga bilang sampai sepertiga malam, misalnya jam 2 atau setengah 3. Nah, itu waktu darurat dalam isya. Jadi kalau misalnya ada orang sholat asar, nanti, sampai jam setengah 6, maka dia udah menunda waktu asar sampai waktu darurat. Terus gimana saat kalau udah masuk darurat saat? Ya kalau masuk darurat tetap wajib bagi dia untuk sholat. Tetapi walaupun dia sholat tetap dapat dosanya. Tetap dapat dosanya kecuali dalam keadaan darurat. Kalau emang benar-benar darurat nih, sebagaimana dahulu Rasul SAW pernah kelupaan bersama para sahabatnya tatkala itu sedang berjihad fisabilillah, ternyata sampai lupa sholat asar sampai masuk waktu yang udah bentar lagi maghrib diingetin, kita belum sholat asar, ya Allah. Nah, kayak gitu gak masuk karena menundanya itu bukan atas kemauan, tapi memang ada kebutuhan, bahkan lupa. Maka yang seperti ini gak dapat dosanya. Nah, kayak gitu namanya manusiawi. Gitu. Tapi kalau emang sengaja menunda, udah masuk asar, kayak jam sekarang misalnya asar jam 3, dia bilang ntar dulu kerja dulu, nonton dulu, sampai setengah 6, dia bilang, waduh bentar lagi maghrib. Dia bilang, kalau kayak gitu sekarang deh kita sholat. Walaupun dia tetap wajib untuk sholat, maka dosanya tetap dapat. Waliyahubillah. Kalau misalnya orang mau sholat zuhur, ya kan, dia bilang antar dulu, ini sekarang udah setengah dua nih. Dia sholat zuhur, dosa apa enggak? Dosa enggak? Enggak dosa. Yang dosa itu menunda sampai waktu darurat. Kalau menunda masih dalam waktu yang ikhtiar, boleh memilih, maka tentunya ini enggak dosa. Tapi tentunya ada yang lebih afdol daripada menunda-nunda waktu sholat. Yaitu ya sholat pada ya ketika adzan, makin cepat makin bagus. Tapi secara umum gitu. Jadi ini waktu memilih dan waktu darurat. Insya Allah pekan depan kita masuk dalam waktu-waktu sholat lebih detail. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yahrumu ta'khiruha ila waqtid darurah, dan menunda penunaian salat 5 waktu sampai waktu darurat adalah haram illa mimman lahul jama'. Jadi kalau misalnya enggak darurat, Ustaz, kira-kira boleh enggak? Ada keadaannya enggak? Ada pengecualiannya enggak? Maka kita jawab, ada. Ada. Kapan itu? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, illa mimman lahu al-jama', orang yang dia itu berhak, berhak untuk menjama' sholat. Menjama' sholat. Jadi kalau misalnya ada orang mau menjama' sholat zuhur sama sholat asar, jama' ta'khir, berarti sholat zuhurnya ditunda gak? Ditunda. Sampai waktu darurat, jangankan waktu darurat, sampai lewat. Kenapa? Karena mau dilaksanakan pada waktu waktu asar. Maka bagi orang yang berhak untuk menjama' sholat, maka yang seperti ini gak ada dosa. Maka yang seperti ini gak ada dosa. Siapa itu orang yang berhak untuk menjama' sholat? Contohnya, musafir dalam safar yang mubah. Kalau musafir dalam safar yang haram, gak dapat dia. Dia gak dapat keringanan. Dia bukan orang yang berhak untuk menjama' sholat. Gak boleh. Safar harus mubah. Minimalnya mubah. Ya kalau safarnya sunnah atau bahkan safarnya wajib, kayak misalnya menunaikan haji, ya tentu dia berhak untuk menjama' sholat. Jadi yang pertama, orang yang berhak untuk menjama' sholat biniyatihi, dengan niatnya. Jadi kalau misalnya mau menjama' sholat, itu emang udah harus diniatin. Wah, ntar nih ana mau jama' nih, dari sini nanti sampai di Bandung, di kilometer berapa tuh, 97 apa segala macam, ada masjidnya cakep, ana berhenti, nah sholat deh situ, jama' zuhur sama asar. Harus diniatin gitu. Gak bisa dia, misalnya dia bilang zuhur antar aja deh, terus aja jalan tol, udah gampang. Sampai kilometer 97 dia bilang, tadi kan belum zuhur, udah jama' aja. Gak bisa, harus ada niatnya dulu sebelumnya. Jadi gak bisa dia menunda-menunda sengaja, kemudian tiba-tiba datang waktu, terus dia bilang, udah jama' aja. Yang kayak begini gak terhitung, gak boleh. Jadi ini yang pertama, boleh mengakhirkan sampai waktu darurat, bahkan sampai keluar waktu. Ada keadaan lain enggak? Ada keadaan lainnya. Siapa itu? Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa mushtaghilin bi syartin laha yahsulu qariban. Yaitu dia sibuk. Ini orang sibuk nih. Ustaz tadi katanya sibuk enggak boleh menunda sholat. Iya, tapi ini orang sibuknya beda. Sibuknya ngapain? Dia sibuknya mempersiapkan syarat sholat. Mempersiapkan syarat sah sholat. Mempersiapkan syarat sah sholat. Contohnya, orang yang pakaiannya terbatas. Pakaian bersihnya cuma satu. Pakaian bersihnya cuma satu, kena najis. Kalau mau sholat, pakai kayak gitu boleh apa enggak? Enggak boleh. Itu najis harus dibersihin dulu. Akhirnya dia sibuk. Sibuk ngapain? Nyuci baju. Dia cuci. Sampai waktu darurat, maka ini boleh. Kenapa? Karena dia sibuknya itu untuk mempersiapkan syarat sah sholat. Itu enak, Ustaz, kalau misalnya bajunya itu cuma kena najis, dicuci bentaran. Kalau misalnya robeknya gede, kelihatan auratnya gimana? Ya harus jahit dia. Kalau dia gak bisa jahit, dia datang ke permak. Tukang jahit, dia bilang, bang, jahitin dulu nih, aneh mau sholat bentar lagi. Maka dia sibuk dalam mempersiapkan syarat sah sholat, kan syarat sah sholat kan harusnya adalah menutup aurat. Maka dia tunda waktu sholat karena dia sibuk mempersiapkan syarat sah sholat, maka dia boleh untuk menunda sampai masuk waktu darurat, bahkan sampai keluar. Kayak contohnya misalnya orang yang sibuk ngejahit bajunya. Kayak contoh misalnya orang nih lupa, karena suatu hal dia lupa, belum sholat zuhur, ingatnya baru setengah tiga. Jam setengah tiga dia bilang, ya Allah ya salam, belum sholat zuhur. Pas dia mau sholat zuhur, ya Allah pakaian pakai sobek lagi. Ya udah setengah tiga lagi, setengah jam lagi masuk asar. Wah, ya udah jahit deh, jahit. Ya Allah, anak nggak bisa jahit. Ya udah deh, harus ke tukang jahit. Dia ke tukang jahit, ngantri. Ngantri, ternyata sampai jam 3 udah azan asar. Udah azan asar, barulah dapat giliran jahitnya, dijahit. Kemudian setelah dia jahit, selesai pada misalnya jam setengah 4, 3.30 dia ambil pakaiannya. Maka yang kayak gini boleh. Dia sholat zuhur pada jam setengah 4. Jadi langsung dia sholat zuhur setengah 4, kemudian setelah itu dia sholat asar. Kenapa? Karena orang yang sibuk dalam memenuhi syarat sah sholat, yahsulu qoriban, yang bisa dipenuhi dalam waktu yang dekat. Artinya gini, kalau waktunya udah kelamaan, waktunya yang kelamaan, ini gak boleh. Kayak contoh misalnya kayak orang tadi nih, setengah tiga dia lihat, baru ingat dia, dia pergi ke tukang jahit, ternyata di situ tukang jahitnya tutup. Yah, tutup lagi. Jahit nggak bisa, mau beli nggak punya. Ala kulihal ternyata minta segala macam, nggak ada yang bisa dimintain pertolongan untuk dapat baju. Maka saat itu dia sholat dengan keadaannya. Begitu aja saat, iya, sholat dengan keadaannya, iya begitu. Maka yang boleh menunda itu adalah orang yang sibuk dalam memenuhi syarat sah sholat dalam kesibukan yang memang bisa, yang singkat, dalam waktu yang singkat. Gitu. Faham? Jelas enggak di sini? Jelas ya, insyaallah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa jahiduha kafir. Dan orang yang menolak kewajiban sholat lima waktu, maka dia kafir. Orang yang bilang, ana gak usah sholat-sholat lagi, ana sih udah orang suci di sini, ya kan, gak perlu sholat buat ana, udah tenang aja, bukan orang Islam. Atau dia bilang, sholat sih gak wajib tau. Wajib zaman dulu, zaman Nabi. Kalau sekarang sih, yang penting hatinya udah inget, bisa, sama gitu. Atau dia bilang, enggak, sholat itu bukan wajib. Atau dia bilang, sholat bukan syariat Islam. Maka yang seperti ini bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Maka kita pindah pembahasan. Faslun. Masuk kepada pasal tentang adzan. Ini sholat belum, ini baru sekedar waktu-waktunya aja. Kapan wajib, kapan enggak, kapan boleh nunda, kapan gimana dalam masuk waktu darurat. Nanti dalam bagaimana sholatnya itu akan dibahas juga. Jadi belum selesai gitu. Ini permasalahan kitabus sholat panjang, Masya Allah. Sekarang kata penulis rahimahullah ta'ala, faslun, yaitu pasal tentang permasalahan adzan. Permasalahan adzan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-adzan wal iqamatu fardhu kifayatin. Hukumnya dulu. Hukumnya itu adzan maupun qomat itu adalah fardhu kifayatin. Fardhu kifayah. Dua-duanya fardhu kifayah. Apa sih Ustaz maksudnya fardhu kifayah? Fardhu kifayah kalau misalnya ada orang sekumpulan orang yang cukup melaksanakan, maka bagi yang lain tidak wajib. Jadi kalau misalnya ada orang, kadang-kadang kita sempat gitu, kalau misalnya lagi jalan-jalan di sini, ada wilayah-wilayah yang udah masuk waktu sholat, adzan gak kedengeran. Ini udah masuk nih waktu sholat, kita cek HP, Iya, udah masuk. Wala adzan, wala enggak ada kumandang, ya kan? Ditunggu 10 menit, 15 menit, enggak ada adzan, enggak kedengeran apa-apa. Enggak kedengeran apa-apa, maka saat itu orang yang ada di situ orang Islamnya, maka semuanya dosa. Semuanya dosa. Kenapa? Karena azan maupun iqamat itu fardu kifayah. Hukumnya wajib dikumandangkan. Wajib dikumandangkan. Kalau udah ada yang mengumandangkan, yang lain lepas. Jadi kalau di sini wajib enggak azan sama iqamat? Wajib. Udah dikumandangkan enggak? Udah dikumandangin sama masjid sebelah. Oh, kalau udah dikumandangin berarti ya kita enggak wajib lagi. Ah, itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau udah enggak kedengeran azan sama sekali, yang di sini enggak azan, sana enggak azan, sini enggak ada yang azan, enggak kedengeran waktu sholat udah masuk, maka fardu kifayah. Maka orang-orang yang tidak yang ada di situ, yang bertanggung jawab di situ, maka dia telah menelantarkan kewajiban. Jadi azan sama iqamat ini penting, ini syiar Islam. Ini syiar Islam. Oleh karena itu ketika misalnya azan itu katanya suaranya harus dikecilin karena ngeganggu, ya kita bilang enggak, ini syiar. Bukan masalah ganggu-ganggu. Ini syiar Islam. Syiar itu adalah ditunjukin, itu namanya syiar. Makanya kalau siaran TV dibilangnya siaran gitu. Biar apa? Biar orang lain ngelihat. Syiar ya dari situ bahasa Arabnya. Syiar artinya biar orang tahu. Biar orang tahu. Jadi jangan dikecilin, emang harus pakai speaker orang lain biar dengar. Nah. Adzan, apa sih adzan? Adzan itu adalah pengumuman bahwa waktu sholat udah masuk. Kalau iqamat itu adalah pengumuman bahwa pelaksanaan sholat mau dilakukan. Jadi adzan maupun iqamah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau udah ada yang ngelakuin, maka yang lain lepas tanggung jawabnya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, ala rijal, fardu kifayah yang tadi bagi siapa? Kalau misalnya yang perempuan, masa dosa juga? Apa iya perempuan harus nginin di mik masjid supaya kedengeran tuh adzan gara-gara laki-lakinya pada kagak mau? Enggak, fardu kifayah itu yang pertama bagi rijal, bagi laki-laki. Kemudian setelah bagi laki-laki, dia itu laki-lakinya itu adalah al-ahrar, bukan budak. Setelah bukan budak, kata penulis rahimahullah ta'ala, al-muqimina lil khamsi al-mu'addah. Yang ketiga itu adalah mukim. Orang mukim. Siapa itu orang mukim? Udah pernah dibahas kan? Gampangnya ya bukan musafir Ustaz. Oke, enggak apa-apa. Ntar kita bahas lagi pada permasalahan mengqasar salat. Bukan mukim dan juga dalam pelaksanaan salat 5 waktu. Salat 5 waktu dan salat Jumat. Nah. Jadi adzan yang fardu kifayah, yang wajib fardu kifayah itu bagi siapa? Laki-laki. Bukan budak. Dia mukim, bukan musafir. Dan pelaksanaan adzan tersebut untuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang ditunaikan pada waktunya. Pada waktunya dan juga sholat Jumat. Maka yang kayak gini, adzan dan iqamah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Baik. Kemudian setelah itu kata penulis rahimahullah ta'ala, wala yasihu illa murattaban mutawalian manwiyan min dhakarin mumayyizin adlin walau zahiran wa ba'dal waqti li ghairi fajrin. Jadi syarat sah adzan. Adzannya sih dari tadi sih ada yang ada muazinnya tuh Ustaz. Cuma kok muazinnya kok perempuan Ustaz. Berarti adzannya enggak sah. Syarat sah adzan. Apa itu? Yang pertama, Kata penulis rahimahullah ta'ala, adzan itu harus dikumandangkan, lafad-lafadnya itu tertib urutannya. Tertib urutan. Jadi kalau dia misalnya muadzin, dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala shalah. Ah, udah gak tertib tuh. Kenapa? Karena abis itu harusnya bukan hayya ala shalah, ini tiba-tiba loncat langsung hayya ala shalah. Atau enggak dia tiba-tiba pertama langsung asyhadu alla ilaha illallah. Loh, Allahu Akbarnya kok kagak? Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya alal falah. Ah, itu kagak tertib urutan. Yang enggak tertib urutannya, ya walaupun ini jarang ya, tapi bisa dibilang ini orang kok adanya begini. Insyaallah enggak ada gitu. Tetapi dalam keilmuan wajib kita, dalam keilmuan penting bagi kita untuk mengetahui bahwa adzan itu kalau dilaksanakan lafadz-lafadznya itu enggak tertib urutan, enggak sesuai dengan urutannya, maka adzannya itu tidak sah. Maka adzannya itu tidak sah. Setelah tertib urutan, maka yang kedua itu adalah mutawalian, berkesinambungan. Berkesinambungan. Jadi enggak boleh dipisah jauh banget. Allahu Akbar. Dia WhatsAppan dulu, makan mie goreng apa segala macam. Allahu Akbar. Enggak sah. Enggak bisa. Harus berkesinambungan. Enggak boleh dipisah dalam waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga itu adalah diniatkan, niat. Niatnya apa? Niatnya itu adalah untuk mengumandangkan adzan karena waktu sholat sudah masuk. Jadi kalau misalnya niat dia adalah lomba adzan, nggak kehitung. Ya kan lombanya misalnya jam 11. Dari tadi adzan, adzan, adzan, adzan, adzan, adzan. Ah itu nggak kehitung. Yang kehitung pas kapan? Yang kehitung nanti. Ketika udah masuk waktu zuhur dan si muadzinnya bukan mau lomba, bukan. Ya mungkin dia peserta lomba, tapi kali ini adzannya ini adalah bukan untuk penilaian juri, tapi untuk memang mengumumkan waktu sholat sudah masuk. Jadi harus ada niatnya. Kemudian yang keempat, setelah niat itu harus dilakukan oleh laki-laki. Nah ini adzan yang memang hukumnya fardu kifayah sebagai syiar Islam, masuk waktu, maka harus laki-laki. Emang perempuan gak boleh adzan, Ustaz? Perempuan hukumnya boleh adzan kalau sendirian. Kalau sendirian, ya udah, gak ada yang dengar, gak ada laki-laki yang bukan mahram, maka boleh. Tapi kalau misalnya dia mau ngambil posisi laki-laki untuk melaksanakan adzan yang ini sebagai syiar Islam dan sebagai pengumuman waktu sholat orang-orang lain supaya tahu, maka nggak sah adzannya. Maka nggak sah adzannya. Harus laki-laki. Kemudian setelah laki-laki, laki-laki yang seperti apa? Laki-laki yang sudah mumayyiz. Mumayyiz tadi berapa tahun? 7 tahun. Minimum. Kalau di bawah 7 tahun maka gak boleh dia jadi muadzin. Gak sah adzannya. Harus 7 tahun minimum. Kemudian setelah mumayyiz, dia adalah orang yang adil. Nah, orang adil ini dalam bahasa Arab itu sebenarnya orang yang orang baik-baik gitu. Adil itu secara syariat apa sih? Masih ingat gak? Arba'in Nawawi. Apa sih adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah, yang mubah ya mubah, yang haram dia gak lakuin. Nah orang yang kayak begini sifatnya, maka itu adalah sifatnya, namanya itu secara bahasa Arab itu namanya orang adil. Orang ya kalau bahasa sekarang, bahasa kita, orang baik-baik dia. Gak ngapa-ngapain, gak pernah macam-macam, gak melaksanakan yang haram, gak meninggalkan kewajiban. Maka muadzin itu harus orang yang adil. Orang yang adil walau zahiran, di sini kata penulis. Walaupun secara zahir, walaupun secara penampilan doang. Jadi kalau namanya orang muadzin, itu gak boleh orang begajulan gitu tiba-tiba jadi muadzin, gak sah adannya. Harus orang yang orang kenal itu, oh Masya Allah si fulan sih Masya Allah. Walaupun nanti dia masuk ke rumah, dia mabok-mabokan apa segala macam, tapi orang gak tahu, maka tetap sah. Tetap sah. Kenapa? Karena secara penampilan aja. Nanti dosa-dosa yang dia sembunyiin, yang pura-pura yang kayak gini, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah adzan, orang yang mau jadi muadzin, maka dia itu harus dipastikan bahwa orang baik-baik. Bukan orang begajulan. Tapi Ustaz, enggak pakai tapi-tapi, kalau kelihatannya baik, antum enggak tahu, udah, boleh jadi muadzin. Kalau dia adzan sah. Tapi kalau preman pasar, kagak sholat, melakukan yang haram, orang-orang pada tahu ini orang kayak begini, mau jadi muadzin, maka adzannya gak sah. Adzannya gak sah. Bilang, antum kalau mau jadi muadzin, tobat dulu. Tobat, jujur tobatnya, baru. Jadi ini bukan posisi sembarangan nih. Ini bukan posisi sembarangan. Ini posisi yang mengumandangkan syiar Islam. Gak boleh main asal tunjuk. Kadang kita tuh ngegampangin gitu dalam masalah adzan ini. Oh, antum maju dulu. Tar dulu. Gitu. Tar dulu orangnya siapa nih? Gitu. Harus orang yang adil. Walau zahiran, walau kana zahiran, walau secara cuma penampilan doang. Dalam itunya itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dal waqti li fajri. Dan adzan itu harus setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu. Jadi kalau misalnya sebelum masuk waktu dia udah adzan, adzannya juga gak sah. Kecuali sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh ada dua adzan. Adzan yang pertama, itu start adzan pertama. Waktu belum masuk dia udah adzan. Oh iya, subuh emang begitu. Tetapi selain sholat subuh, maka zuhur, asar, maghrib, isya, muadzinnya harus nunggu waktu masuk dulu. Muadzinnya harus nunggu waktu masuk dulu. Nah, ini walaupun gak disebutin di sini, ana ingin kasih tambahan faedah saja. Kapan waktu sudah masuk sehingga muadzin bisa melaksanakan azannya, maka ada empat. Ada empat, satu, dua, tiga, empat. Prioritas pertama, kalau nggak bisa prioritas kedua, kalau nggak bisa prioritas ketiga, kalau nggak bisa baru prioritas keempat. Prioritas pertama apa? Si muadzin ini tahu dengan cara ngelihat dia. Nah, ini muadzin yang luar biasa nih. Dia lihat waktunya, wah matahari udah tinggi nih. Tek, lihat pakai bayangan apa segala macam. Wah, ini masuk waktu zuhur. Ilmu pakai ilmu yang kayak begitu emang ada caranya. Maka ini yang pertama. Yang paling tokcer gitu. Kalau misalnya dia enggak bisa, dia suruh orang yang bisa. Aduh, aneh enggak bisa kayak gitu antum liatinnya. Dia liatin. Habis itu dikasih tahu, udah masuk waktu. Sama kayak dulu, kayak muadzinnya Nabi SAW, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu buta dia, radhiyallahu ta'ala anhu. Terus tahu waktu masuk, tahu waktu sudah masuk dari mana? Dari orang yang ngasih tahu. Dari orang yang ngasih tahu lewat apa? Lewat ngeliat. Dikasih tahu lewat ngeliat. Oke. Ustaz, kalau kagak bisa ngeliat, Ustaz, taunya cuma lewat jam aja. Kalau lewat jam aja, maka juga boleh. Kayak contoh misalnya kita sama-sama tahu sekarang waktu sholat makin lama makin mundur gitu kan. Kalau sekarang misalnya waktu subuh itu misalnya 4:19. Kemarin sih 4:19. Kemungkinan nih ntar pagi bakalan mundur mungkin 1 menit. Ya mungkin 4:18 atau gimana, terus dilihat, wah udah 4:18 nih, adzan ah. Boleh. Kalau dia juga gak tahu yang kayak begitu, maka lewat jadwal aja deh. Waktu sholat abadi, boleh juga. Boleh juga. Jadi kalau yang satu nggak bisa, pindah ke yang dua. Nggak bisa juga pindah yang ketiga. Nggak bisa juga pindah yang keempat. Yaitu lewat jadwal yang tercantum baik pada HP, pada dinding-dinding masjid. Nah, syarat sah adzan itu dia. Harus dipenuhi tertib urutan. Kemudian setelah tertib urutan, berkesinambungan. Ada niatnya. Kemudian dilaksanakan oleh laki-laki yang mumayyiz. Dia itu adil walau kana zahiran. Dan juga setelah masuk waktu li ghairi fajr, kecuali salat fajar. Kemudian setelah itu kan syarat sah. Kalau yang sunnah-sunnah ada enggak? Yang sunnah-sunnah ada. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, wa sunnah kaunuhu sayyitan. Maka orang muadzin itu disunahkan dia itu memiliki suara. Memiliki suara. Baik suaranya itu dinilai dari kerasnya, keras atau lantang, atau juga suaranya itu dinilai dari bagusnya atau merdu. Kalau bisa digabung, udah keras, merdu lagi, lebih bagus lagi untuk dia supaya menjadi muadzin. Tapi kalau misalnya suaranya cempreng, kagak enak didengar, sah gak? Tetap sah, cuma gak sunnah. Yang sunnah itu kita tunjuk yang bagus suaranya. Atau enggak misalnya suaranya pelan banget, malah mik masjid sebelah baru diservis lagi, kadang nyala kadang enggak. Nah yang kayak gini juga jangan, ganti deh sama orang yang suaranya itu lantang. Nah ini hukumnya sunnah. Yang kedua, kata penulis rahimahullah ta'ala, aminan, orangnya itu adalah amanah. Dia tinggal gampang loh jadi muadzin. Udah harus adil, dikenal sebagai orang baik-baik, dan juga dia harus orang yang amanah, bisa dipercaya. Maksudnya bisa dipercaya, jangan sampai waktu belum masuk dia udah azan. Biasanya bulan puasa nih, waduh lah, udah azan aja deh. Nah tuh gak amanah dia, gak amanah, harus tunggu. Bentar bro, masih 6 menit lagi nih gitu. Oh udah deh, kasihan, gak bisa. Orang harus amanah, tunggu waktu masuk. Waktu udah masuk, dia bisa dipercaya, maka baru dia azan. Harus bisa dipercaya. Dan kalau zaman dulu, kenapa ini amanah ini penting? Jadi sejarahnya itu kalau zaman dulu, orang kalau mau azan, dia itu harus naik ke tempat yang tinggi gitu. Ke atap masjid, ke tempat-tempat pengumandangan azan yang tinggi-tinggi. Nah kalau zaman dulu, kalau udah masuk atau kalau udah naik ke tempat yang tinggi, itu orang-orang itu rumahnya kelihatan. Isi rumah orang itu kelihatan, orang lagi ngapain, lagi nutup aurat apa enggak, itu lagi berantem apa enggak sama keluarganya. Nah orang si muadzin pas ngelihat kayak begitu, dia harus amanah. Gak boleh yang kayak begitu, aurat-aurat kaum muslimin kemudian disebar-sebar. Si fulan berantem mulu sama bininya, gak boleh gitu. Kenapa? Karena muadzin itu disunnahkan untuk amanah dia. Dia orang yang bisa dipercaya. Setelah itu, kemudian yang ketiga disunnahkan bagi muadzin itu adalah aliman bil waqt. Dia itu ngerti waktu sholat. Ngerti waktu sholat, bisa ngelihat jadwal minimum. Yang ini insya Allah udah dimudahkan di zaman ini. Tinggal ngelihat jam, masuk, insya Allah masuk. Tapi kalau misalnya muadzinnya ini adalah muadzin yang kayak gini contohnya. Ini kan prioritas nih, 1, 2, 3, 4. Misalnya ada orang, ana gitu muadzinnya. Ana cuma ngerti lihat jadwal aja deh. Lihat jadwal, 5 menit lagi nih udah azan nih. Ternyata ada ustaz yang pinter. Dia bisa ngelihat di sini. Dia lihat mataharinya, matahari belum nih. Terus ana bilang di sini kan, ana kedudukannya di 4, dia bilang, "Ustaz, ini bentar lagi azan, Ustaz." Belum, Dil. Ini masih mataharinya begini, maka ana harus dengerin dia. Kenapa? Dia memiliki prioritas yang lebih tinggi. Maka yang kayak begini penting bagi si muadzin. Ngerti dia waktu sholat. Jangan cuma ngandelin jadwal sholat doang. Ntar tiba-tiba ada orang yang lebih ngerti waktu sholat ngasih tahu. Maaf nih mas, belum masuk. Dia bilang, ah jadwal udah masuk. Kata dia, enggak, tapi mataharinya itu masih kayak begini dan begitu. Maka dia harus ngedengerin yang orang seperti ini. Sunnah bagi muadzin untuk ngerti waktu sholat. Kemudian yang selanjutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, mana tuh? Aliman bil waqt. Oh ya, ini bagi muadzin udah selesai permasalahannya. Yang sunnah memiliki suara, dia juga amanah, dan terakhir itu adalah ngerti waktu sholat. Kemudian ada permasalahan, yaitu kalau misalnya menjamak sholat, sholatnya itu dijamak, maka azan apa enggak? Maka hukumnya sunnah untuk melantunkan azan. Kata penulis di sini rahimahullah ta'ala, wa man jama'a, barang siapa yang menjamak waktu sholat, ya kan, jamak zuhur sama asar, jamak maghrib sama isya, au qadha fawaita, atau dia lagi mengkodok, sholatnya mengkodok. Kayak misalnya dia harus masuk ke ruang operasi, masuknya itu jam 5 sore. Ketika jam 5 sore selesai operasi ternyata jam 10:30 malam. Berarti dia harus kodok maghrib dan isya. Contohnya, ya kalau misalnya dia udah ngerti mau masuk operasi, ya harusnya dia niat untuk jamak. Gitu, harusnya gitu. Tapi kadang orang tiba-tiba gitu, ya mungkin kecelakaan atau gimana, waliyadzubillah, maka dia mengkodok. Barang siapa yang menjamak ataupun dia mengkodok waktu sholat, maka disunahkan adzana lil ula, dia adzan pada sholat yang pertama. Dia adzan untuk sholat yang pertama. Sholat yang kedua dia tidak perlu adzan. Jadi kalau kita misalnya jamak zuhur sama asar, ayo deh sholat. Maka yang pertama kali yaitu sholat zuhur, dia adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, sampai selesai. Setelah itu qomat, kemudian dia sholat. Habis assalamualaikum warahmatullahi, jangan adzan lagi, tapi langsung qomat. Jadi adzannya cuma sekali, baru qomatnya yang dua kali. Sebagaimana kata penulis rahimahullah ta'ala, adzana lil ula, adzan untuk sholat yang pertama, wa aqama likulli sholatin. Adapun iqamat, maka setiap mau sholat, qomat itu dikumandangkan. Selesai. Kemudian ada lagi enggak? Masih ada lagi. Yaitu permasalahan yang masih hukumnya itu adalah sunnah. Sunnah. Apa itu? Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa sunnah li muadzinin. Sunnah bagi muadzin dan juga bagi wasami'ihi, dan orang yang mendengar adzan. Apa aja? Yang pertama itu adalah mutaba'atu qawlihi sirron. Ya, kalau bahasa Indonesianya menjawab adzan. Menjawab adzan. Ya, menjawab adzan tentunya bagi orang yang mendengar. Menjawab adzan dengan sirron, dengan lirih. Waktu belajar fikih zikir kita udah sebutkan bahwa ucapan yang lirih itu adalah ucapan yang dengan suara rendah tanpa ada maksud untuk mendengarkan kepada orang lain. Maka menjawab adzan. Diikutin aja, lafadznya sama. Kalau muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, ya kita juga bilang asyhadu alla ilaha illallah. Kecuali, maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, illa fil hayyalah, kecuali dalam hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah. Apa jawabannya kalau kita dengar hayya 'alas shalah? La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alal falah sama, kita jawab juga dengan la haula wa la quwata illa billah. Maka itu jawabannya. Kemudian ada yang lain enggak? Ada juga ketika kalau lafadznya itu adalah lafad taswib, yaitu lafad as-salatu khairum minan naum. Kalau kita misalnya dengar as-salatu khairum minan naum, maka kata fuqaha madhab Ahmad, dia bilang kita jawabnya bukan as-salatu khairum minan naum, tetapi adalah sodakta wa barirta. Sodakta wa barirta. Ada juga yang bilang, ya ikutin aja as-salatu khairum minan naum. Ada juga yang bilang, udah digabung aja dua-duanya, as-salatu khairum minan naum, sodakta wa barirta. Maka tiga-tiganya boleh. Adapun kata penulis di sini rahimahullah ta'ala, maka mencukupkan dengan sodakta wa barirta. Jadi pertama, jawab adzan. Kemudian setelah itu adalah yang disunahkan pula itu adalah wassalatu ala nabi, yaitu bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai adzan. Jadi sunahnya itu yang pertama kalau adzan dengar, didengerin, dan ini subhanallah susah banget kalau misalnya ada adzan kita enggak ngapa-ngapain, jawab adzan. Ini subhanallah, bagi ana sendiri subhanallah susah banget. Ini tangan kayaknya gatel, kayaknya mulut ini gatel, mata juga kayaknya gatel, pengennya ngelihat apaan gitu. Gak bisa. Ada muadzin, kita tenang, bareng 2 menit, 3 menit santai, dengerin adzan, jawab. Mulai besok nih, ntar kalau ada orang yang muadzin dengar adzan, coba cek diri masing-masing. Bisa enggak megang apa-apa, enggak megang gadget, enggak ngobrol, enggak apa. Udah diam, dengerin adzan, jawab. Subhanallah. Pahalanya besar loh itu. Jadi itu yang sunahnya, dengerin, jawab. Setelah selesai adzan, maka membaca zikir-zikir yang memang disunahkan. Seperti Allahumma rabbahadi da'watit tamah, dan sampai seterusnya. Ada banyak gitu. Ada beberapa yang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dibaca juga. Maka setelah membaca zikir disunahkan juga untuk berdoa, karena doa antara adzan dan iqamah itu enggak ada, itu adalah doa yang waktu-waktu mustajab. Jadi sunah-sunahnya gitu, dengar, jawab, setelah selesai zikir, baca-bacaan setelah adzan, Allahumma rabbahadi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadin wasilah, dan sampai selesai. Kemudian setelah itu ya kalau mau ditambahin raditu billahi robba boleh. Kemudian setelah itu doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta apa saja, maka itu juga hukumnya sunnah. Taib. Yang raditu billahi robba itu bisa dibaca setelah adzan, bisa juga dibaca setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang ini lebih bagus. Jadi kalau misalnya dengar muadzin asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi robba wa bil islamiyina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya. Begitu. Baru nanti setelah salat, setelah adzan, baru Allahumma rabbahadi da'wati tamah, selesai itu doa. Begitu. Nah, ini udah masyaallah. Lengkap insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang terakhir, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa haruma khurujun min masjidin ba'dahu bila udhrin aw niyyati ruju'. Jadi kalau orang yang udah sholat di masjid, terutama bagi laki-laki, kalau udah azan itu dikumandangkan, maka haram hukumnya dia untuk keluar masjid. Kalau udah azan, dia wajib untuk menetap di situ, enggak boleh keluar. Kecuali ada udzur. Kecuali ada udzur, atau dia keluar emang niat untuk balik lagi. Jadi harus terpenuhi itu. Kalau misalnya enggak ada udzur, atau dia emang niat pulang, udah pulang ah, habis imamnya lama, dia lihat, wah ini imamnya ini setelah adzan jedanya itu 15 menit gitu, kayak Masjid As-Saff gitu, 15 menit gitu kan. Enggak salah nih 15 menit. Gitu. Ah, malas deh anak-anak sholat sendiri aja. Ah, udah balik lagi ke kantor kayak gini enggak boleh. Harus ada udzur. Kalau ada udzur, iya. Misalnya aduh batal wudunya. Ya udzur ini. Enggak mungkin anak tetap di sini sholat terus kagak pakai wudu. Harus keluar kamar mandi, wudu lagi, balik lagi. Maka yang kayak gini boleh. Tetapi kalau tanpa udzur, tanpa niat untuk balik lagi ke masjid, sedangkan adzan sudah dikumandangkan, maka hukumnya adalah haram bagi dia untuk keluar masjid. Hadza wallahu a'lam bis-shawab.